Shalom Kak Dina, kita akan persiapan untuk IHMPT Minggu 12 Juni 2020 ya, dari banal kitabnya 1 Korintus pasal 1 ayat 1-9 dengan judul pelajaran bersyukur sebagai saksi Kristus. Nah, saya udah lihat apa yang Kak Dina kirimkan ya. Oke, penjelasan singkat mengenai kota Korintus. Saya kira ini suatu yang perlu untuk diberikan kepada adik-adik kita ya, supaya mereka mengetahui konteks pada saat surat ini dituliskan oleh Rasul Paulus ya. Dan secara umum bahwa kota Korintus itu kota pusat perdagangan yang membawa pengaruh pada kehidupan jemaat di Korintus. Pengaruh ini bukan pengaruh yang positif, tapi kalau kita bicarakan di sini pengaruh yang negatif ya. Ya, terjadi kebobrokan moral, kemudian penyembahan kepada dewa-dewi Yunani di kuil dan lain sebagainya yang mempengaruhi cara hidup jemaat di Korintus saat itu. Oke. Tetapi ini saya kira bukan penekanan ya. Penekanannya adalah kepada status kita ya, status adik-adik ya, 1 Korintus 1-9 ya. Nah, ini menarik karena kalau kita baca berulang kali, sebentar ya, kok tiba-tiba tertutup ini. Oke. Nah, dari ayat yang pertama dikatakan dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil ya, called ya, dipanggil menjadi Rasul Kristus, called to be an apostle of Jesus Christ gitu ya. Kemudian ayat yang kedua kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan ya, sanctified in Christ gitu ya. Kemudian di ayat yang keempat ya, aku senantiasa mengucap syukur pada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya ya. Grace of God which is given ya. Oke, kemudian ayat yang keenam ya, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Testimony of Christ was confirmed in you ya. Lihat ya kalimat-kalimatnya ya, di bukan me ya. Ya. Kemudian ayatnya yang ke-9 ya, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Ya, kalau di dalam ejaan bahasa Inggris yang lebih mendekati aslinya itu lebih tegas ya. Ayat 9 dikatakan God is faithful, Allah itu setia gitu ya. Jadi Allah itu setia ya, yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anak Yesus Kristus ya. Lebih tepatnya memanggil kamu kepada persekutuan ke dalam anak Yesus Kristus gitu ya. Nah, ini sekali lagi tadi ya, memanggil kamu ya, called ya, called unto the fellowship of His Son Jesus Christ our Lord. Kalau kita rangkum ayat-ayat ini gitu ya, tanpa melalui atau lihat konteksnya lebih dalam, kita bicara mengenai status kita yang dipanggil, yang dikuduskan, yang dianugerahkan ya, yang diteguhkan, ya. Dan kemudian yang ayat yang ke-9 dipanggil lagi, ya, ya. By whom you were called, ya, yang memanggil itu Tuhan gitu ya. Nah, dalam hal ini kita itu pasif sifatnya gitu ya. Jadi Allah telah memanggil, Allah telah menguduskan, artinya menentukan. Kemudian Allah telah menganugerahkan satu status kepada kita, yaitu apa? Sebagai saksi Kristus, ya. Sebagai saksi Kristus. Ini yang menjadi inti dari pelajaran yang akan Kak Dina sampaikan pada adik-adik, ya. Jadi kita bukan siapa-siapa, tetapi telah dipanggil. Paulus dipanggil, kita dipanggil, kemudian jemaat di Korintus dikuduskan, kita dikuduskan. Kemudian bahwa Allah Bapa kita memberikan kasih karunia gitu ya. Atau di ayat yang keempat dianugerahkan, ya. Jemaat dianugerahkan kasih karunia Allah, kita dianugerahkan kasih karunia Allah. Jadi dalam konteks ini artinya Allah yang bertindak secara aktif dan kita pasif menerima itu. Ini bukan hasil usaha kita dan artinya kita harus sangat bersyukur. Iya kan? Karena kita tidak melakukan apa-apa gitu ya, dan kita diberikan hak yang luar biasa oleh Allah. Ya. Nah, oleh sebab itu kalau secara pemahaman konteks dan teksnya ini, ya, nanti Kak Dina nggak usah terlalu banyak bicara mengenai kota Korintus, tetapi hubungkanlah kebesaran kota Korintus itu dengan segala daya pikatnya dan keluar biasaannya itu dengan kota yang ditinggali oleh adik-adik kita, yang kita tinggali gitu ya, ya, Depok atau Jabodetabek gitu, yang juga punya masyarakat yang heterogen dan kota perdagangan, kota yang memiliki kecenderungan memberikan pengaruh yang negatif, ya, di berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, ya, dan ini mempengaruhi cara hidup jemaat di Korintus, mempengaruhi juga kehidupan jemaat Shalom Depok, khususnya juga mempengaruhi kehidupan adik-adik persekutuan teruna, ya. Karena itu Rasul Paulus menuliskan surat ini dalam rangka membantu kita untuk memahami bahwa sekalipun apa yang kita alami, gitu ya, jangan pernah lupa bahwa Allah telah memanggil kita, gitu ya, menjadi satu dengan Yesus Kristus, dan ini sesuatu yang luar biasa. Tidak semua orang memiliki anugerah sebagaimana yang kita dapatkan. Oleh sebab itu, maka kita harus pertama-tama bersyukur, ya kan? Pertama-tama bersyukur, ya, atas apa yang telah Tuhan karuniakan kepada kita. Nah, mengucap syukur ini karena Tuhan telah menganugerahkan bagi kita kekayaan karunia-Nya yang luar biasa, yaitu apa? Satuan bersama Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal itu, ya. Dan itu harus kita gunakan untuk mendatangkan kebaikan sampai Kristus datang kembali. Artinya kita menjadi saksi Kristus di dunia ini sampai Kristus datang kembali. Gitu ya. Rasul Paulus juga memberikan kekuatan dan harapan bagi jemaat di Korintus, ya, bahwa Allah itu senantiasa beserta dengan umat-Nya dalam kita melakukan pekerjaan karya Allah di tengah-tengah dunia. Pertanyaannya, dapat nggak Allah melakukan itu tanpa manusia? Bisa, tentu saja bisa. Tetapi justru itulah yang menjadi luar biasa Allah dalam kemahakuasaannya. Kemudian memberikan kesempatan kita, orang-orang yang telah dianugerahkan, ya, dianugerahkan status tersebut untuk melakukan pekerjaan karya Allah di tengah dunia. Nah, setelah kita mengucap syukur, maka yang kedua adalah kita melakukan pekerjaan karya Allah itu dengan sebaik-baiknya, ya. Karena kita sadar status kita bukan suatu yang atas kehendak kita, atas kemampuan kita, gitu ya. Tapi justru atas kehendak Allah, gitu ya. Dan kemudian bahwa tidak semua orang dipilih, maka kita harus sangat-sangat bersyukur. Dan dalam rasa syukur itu kita melakukan pekerjaan karya Allah di tengah-tengah dunia. Ya, apakah kita akan menemui tantangan dan kesulitan? Tentu saja, ya. Tentu tantangan dan kesulitan selalu menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai manusia. Tapi ini tidak boleh membuat kita menjadi kendor, tidak boleh membuat kita menjadi takut, apalagi menyerah. Karena Yesus Kristus yang mengutus kita menjadi saksinya akan selalu setia menyertai, memberikan kekuatan, bahkan menghibur kita di tengah-tengah tantangan. Ya. Nah, di sini di langkah penyajian materi, adik-adik diminta untuk menuliskan pengalaman saat berani menjadi saksi Kristus dan sebaliknya saat tidak mau atau takut, gitu ya, menjadi saksi Kristus. Baik untuk kelas Eka maupun Dwi, saya pikir mereka sudah bisa menuliskan hal itu. Kalau kita hubungkan dengan pelajaran 5 Juli, ya, bahwa Tuhan mengasihi umatnya, gitu ya. Dan sebaliknya, kalau di judul pelajaran Minggu tanggal 5 Juli, umat Tuhan yang tetap mengasihi Tuhan, maka ini ada benang merahnya dengan pelajaran Minggu 12 Juli, ya, bersyukur sebagai saksi Kristus. Saya kira itu jangan terjebak dengan suatu yang sifatnya normatif atau kognitif, karena adik-adik akan bisa membuka informasi tentang Korintus masa lalu, kehidupan jemaat masa lalu dan tantangannya, situasi saat ini dan seterusnya melalui Google, YouTube dan sebagainya. Tetapi bahwa status itu sudah dianugerahkan adalah satu hal yang nyata, yang ya dan amin, dan bahwa mereka harus melakukan, bukan hanya bersyukur, tapi melakukan pekerjaan karya Allah di tengah dunia itu. Artinya sifatnya psikomotorik, mereka harus sentuh melalui afeksinya, gitu ya. Jadi bukan hanya mereka memahami, tetapi mereka merasakan sungguh, gitu ya. Dan ini gak ada di TPK, ya, merasakan dengan sungguh-sungguh bahwa statusnya sebagai pilihan Allah adalah anugerah yang luar biasa. Nah, setelah mereka merasakan itu dengan sungguh-sungguh, maka mereka bisa berkomitmen untuk menjalankan tugas sebagai saksi Kristus dalam kondisi apapun. Ya. Begitu, ya. Baik. Mudah-mudahan ini bisa membantu Kak Dina. Dan kalau di sini Kak Dina katakan hal pertama yang mau dibagikan mengingatkan tentang status. Ya. Tolong disampaikan tadi seperti yang saya katakan. Kita itu pasif, Allah yang aktif. Kenapa saya? Itu misteri. Tetapi kalau saya sudah dianugerahkan dan tidak semua orang dianugerahkan, maka saya bersyukur. Setelah saya bersyukur, saya mengerjakan tugas saya sebagai saksi Kristus di dunia dengan sungguh-sungguh dalam keadaan apapun juga. Kemudian Kak Dina katakan yang kedua, mengucap syukur. Nah, ini yang tadi, ya. Mengucap syukur, dan kemudian yang ketiga, kesetiaan Allah terhadap umatnya. Ya, dalam kondisi apapun, Allah tetap bersama umatnya. Begitu, Tuhan memberkati.